petik bunga biru. Yeah, Foreman, ku tahu kamu baik hati. Kau boleh mengurungku di sini setelah aku kembali. Sedih di hati.